بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله. Setiap insan, setiap orang yang hidup di dunia ini pasti mendambakan kebahagiaan, mengharapkan, mencari, meraih sa'adah, kebahagiaan. Semua aktivitas yang dia lakukan itu sesungguhnya dia menginginkan sebuah sa'adah padanya. Barakallahu fikum. Kebahagiaan ini barakallahu fikum memiliki makna yang luas sesuai dengan pandangan masing-masing insan, sesuai dengan masing-masing mereka dalam menilai sebuah kebahagiaan. Sebagian mereka menilai bahagia itu sehat, yang lainnya beranggapan bahagia itu hartanya banyak, yang lain beranggapan yang namanya bahagia itu ialah ketika semuanya serba kecukupan. Dan yang lainnya lagi, banyak sekali pandangan-pandangan orang dalam memaknakan sebuah sa'adah, kebahagiaan. Ikhwan fillah na'azakumullah, Islam, agama Islam yang mulia ini juga sesungguhnya mendambakan kaum muslimin meraih kebahagiaan. Namun Islam memandang as-sa'adah yang harus diraih oleh seorang muslim adalah sa'adah yang hakikiyah, yang hakiki, yang sesungguhnya, bukan bahagia yang semu, bukan bahagia yang semu, tapi yang hakiki, yakni yang betul-betul membawa kebahagiaan dalam semua kondisi yang dia alami dan berlangsung sampai nanti dia masuk ke alam barzakh, sampai nanti dia masuk ke alam akhirat. Namanya sa'adah da'imah, selalu berbahagia, sa'ada mustamirroh, yang berkelanjutan, tidak hanya di dunia ini, namun juga di alam barzakh nanti, dan yang paling utama di yaumul qiyamah nanti, di sisi Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah na'azzakumullah, sa'adah dalam pandangan Islam itu ada di hati, bukan di tangan atau materi. Yang namanya sa'adah, rahatul qalbi, ketenteraman jiwa, kedamaian hati di dalam hidup ini, di dalam semua kondisi yang dialami oleh setiap insan. Ikhwan fillah na'azzakumullah, kita di muka bumi ini hidup pasti merasakan banyak hal. Kita merasakan suka, kita merasakan duka, kita merasakan lapang, kita merasakan sempit, kita merasakan adanya kelancaran hidup, juga mungkin mengalami sempitnya hidup. Ada gundah gulana, ada resah, hati yang sempit, ada yang lapang. Itulah hayatul dunia. Tidak ada di dunia ini semuanya bahagia, lapang, semuanya mudah. Itu nanti jannah, yaumul qiyamah. Begitu pun di dunia ini tidak ada yang namanya kesulitan, kesempitan, selamanya. Kesedihan, selamanya. Gundah gulana, selamanya. Itu nerakanya Allah Azza wa Jalla. Yang namanya dunia, ada suka, ada duka, ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada lapang, ada sempit. Setiap insan akan mengalaminya, barakallahu fikum. Maka Islam memandang kunci sa'adah itu ialah apabila seorang insan dalam semua kondisi kehidupannya dia tenteram, dia damai, dia bahagia, lapang, tidak sempit. Barakallahu fikum. Dan ini nanti bukan perkara semu, perkara yang real, perkara yang nyata, berlanjut nanti di alam barzakh terus sampai yaumul qiyamah. Itulah yang namanya as-sa'adah al-haqiqiyah, as-sa'adah ad-da'imah mustamirrah. Bahagianya hakiki, bukan semu, berkelanjutan dan terus-menerus, enggak terputus. Ikhwan fillah na'azzakumullah, untuk menggapai yang satu ini, barakallahu fikum, ada kuncinya, ada pondasinya. Kuncinya adalah al-iman wa taqwa. Pada iman seseorang, pada ketakwaan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kunci utama seorang insan meraih sa'adah yang sesungguhnya, berkelanjutan. Barakallahu fikum. Iman dan takwa yang memotivasi dia, yang melecut dia, yang menyemangati dia untuk senantiasa memiliki ketenteraman, kedamaian dalam semua keadaan, itu iman. Iman dia kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, diwujudkan dengan amaliyah dia, dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini kuncinya. Semakin sahih keimanan dia, semakin kuat keimanan dia, semakin tebal semangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, maka akan semakin merasakan hidup yang tentram, hidup yang bahagia, yang baik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah mengatakan, dan barang siapa yang mengamalkan dengan amal yang saleh, beramal saleh, baik laki-laki ataukah wanita, dan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan berikan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Beramal saleh dan dia mukmin. Amal saleh itu ketakwaan. Mukmin itu keimanan. Ini kuncinya. Allah memberikan janji dengan jelas, dikasih anugerah hidup, bukan semata-mata hidup, tapi hayatan thayyibah, yang baik, yang tentram, yang damai, yang bahagia, yang sukses. Dan itu bukan semata-mata di dunia. Lanjut nanti di alam barzakh, dan terus nanti di yaumul qiyamah. Hayatan thayyibah fi dunia wa fil akhirah. Ini kuncinya. Barakallahu fikum. Tanpa ini dia tidak akan bisa merasakan sa'adah yang hakiki. Kalaupun dia merasakan sebuah kebahagiaan, semu. Semu. Dan tidak bakal lama. Mungkati'ah. Terputus hanya di dunia saja. Tidak bakal lanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Dan akan nampak ternyata dia sengsara, ternyata dia sempit, manakala dicabut poin tadi, kelapangan tadi, yang dia katakan bahagia tadi. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Adapun pondasinya, barakallahu fikum, untuk menggapai sebuah sa'adah yang hakikiyah daimah mustamirrah, hayatan thayyibah, ialah asyukru wassabru wal istighfar. Tiga poin. Syukur nikmat, sabar dalam menghadapi musibah, istighfar, taubat atas dosa kita. Tiga poin ya. Kenapa demikian? Dikarenakan masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini merasakan yang namanya kelapangan hidup, kenikmatan, sukacita, semua yang dia anggap baik, nikmat, enak, lezat. Yang ini pondasinya syukur nikmat. Dia akan mengalami kondisi yang sebaliknya. Hidup yang sempit, cobaan hidup, penderitaan, kesengsaraan, sakit, dan segala macamnya. Susah dia alami di dunia ini. Ini pondasinya sabar. Barakallahu fikum. Dia sebagai manusia biasa tidak bakal luput dari kesalahan, dosa, khilaf yang dia tahu, yang dia enggak tahu, sadari ataukah tidak. Ini pondasinya istighfar. Enggak ada lagi yang lain. Barakallahu fikum. Dengan tiga pondasi ini, seorang mukmin, seorang muslim, dia akan merasakan rahatul qalbi, jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tentram, bahagia dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, hasanat, khairat, perkara kebaikan-kebaikan, terkait dengan fisiknya, terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarganya, terkait dengan anaknya, terkait dengan dunianya, terkait dengan apa yang dianggap baik bagi dia. Dia syukur nikmat. Dia syukuri itu dengan tiga rukun syukur: hati, lesan, anggota badan. Hati dia meyakini ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Dengan hati dia memiliki maksud, niatan-niatan yang baik dengan nikmat tadi. digunakan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk ibadah kepada Allah. Punya niatan baik dengan hati. Lisan senantiasa bertahmid kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat yang dia rasakan. Alhamdulillah. Dengan fisik, anggota badan, dia pergunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syukur nikmat. Ketika dia bersyukur, maka dia akan merasakan kehidupan yang semakin bahagia, semakin tentram, semakin damai. Dan semakin bertambah kenikmatannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Tambah itu nikmat. Baik, dan itu baik bagi dia. Semua kenikmatan yang dia rasakan, harta benda, kedudukan, keluarga, anak, kesehatan, semua yang dia rasakan itu, itu semuanya bernilai ajr, pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudah bahagia, senang terkait dengan duniawiyahnya, bahagia dengan syukur nikmatnya. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin azakumullah, orang yang syukur nikmat, manakala ditambah kenikmatannya, tambah syukur. Enggak sombong, enggak congkak, enggak angkuh, enggak ujub. Semakin banyak, semakin syukur nikmat. Semakin dipergunakan untuk mentaati Allah Azza wa Jal, investasi akhirat dengan harta yang dia miliki. Ada syakir. Tidak ada itu yang namanya kesombongan. Tidak ada yang namanya merendahkan orang lain. Tidak ada keangkuhan. Tidak ada keujuban. Tawadhu dia. Ngerti ini semua minallah Azza wa Jal. Barakallahu fiik. Orang yang syakir, yang syukur nikmat, ketika diuji dengan tidak adanya harta dia, misalkan, dia tidak akan stres. Dia tidak akan guna-gulana. Dia akan tenang. Kenapa? Yang ngasih Allah Azza wa Jal, yang enggak juga Allah Azza wa Jal. Yang memberi Allah Azza wa Jal, yang juga mencabut juga Allah Azza wa Jal. Tidak ambil pusing. Dikasih alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dikurangi atau tidak ada, alhamdulillahilladzi alhamdulillah ala kulli hal. Dia selalu bertahmid kepada Allah Azza wa Jal. Rahatul bal, rahatul qalb. Merasakan namanya tumaknina, ketenangan, ketenteraman. Ada syakir. Ada muhim. Barakalakum. Sebaliknya, anda perhatikan. Seseorang yang tidak punya dasar iman, lemah imannya, tidak punya dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, tidak perhatian dengan ibadahnya dia, tidak punya syukur nikmat, ketika dia dikasih yang namanya sebuah kenikmatan, harta, tahta, wanita, anak, kesehatan, dan yang lain-lainnya, mungkin dia akan bahagia, happy dia, senang dia. Tapi anda perhatikan bagaimana tingkah lakunya. Dia akan sombong, muncul takaburnya, muncul keangkuhannya, muncul sikap congkaknya, muncul sikap ihtiqar lil ghair, melecehkan yang lain, merendahkan yang lain. Tidak ada dia syukur nikmat, tidak ada dia mengatakan alhamdulillah. Tidak punya iman. Semakin dikasih kenikmatan, semakin banyak dosanya, semakin banyak kemungkarannya, semakin lupa kepada Allah Azza wa Jal. Dia kufur nikmat. Lihat orang seperti ini, ketika diuji oleh Allah Azza wa Jal, dicabut nikmatnya tadi, wah, gulung kuming dia, stres dia, depresi dia, pusing palanya dia, seolah-olah dia mendapatkan sebuah cobaan yang begitu besar, yang begitu berat, padahal cuma dia masih sedikit. Biasanya kalkulasi dia urusan dunia dalam sebulan itu sekian ratus juta masuk, diuji 10 juta sebulan, segelung kuming deh. Lihat apa enggak? Antum dikasih 10 juta, mesem. Mesem apa guyu? Mesem. Ya biasa ya, orang puluh, telung puluh, terang puluh, oleh 10 alhamdulillah. Hah? Dia syukur nikmat. Yang ini, wah pusing dia. Bayangannya sudah habis dunia dia. Wah rugi besar dia. Stres. Apalagi cabut semuanya. Terkait dengan harta bendanya habis. Terkait dengan usahanya bangkrut. Terkait dengan fisiknya dia sakit. Lihat bagaimana keadaan dia. Tidak ada yang namanya kesabaran. Ini dikarenakan dia ghairu syakir alias kufur nikmat. Tarik kelas itu. Apakah dia merasakan kebahagiaan? Dikasih sakit, keluh kesah dan segala macamnya. Hartanya banyak, rumahnya mewah, mobilnya banyak, semuanya banyak. Apakah dia merasakan bahagia dengan itu? Aljawabula, bahagia bukan di tangan, bukan di materi, tapi dalam hati. Tidak ada rohah dalam jiwanya, enggak ada tumakninah dalam hatinya. Tergambar insyaallah ya, itu real, nyata, alami, enggak mungkin dibohongi. Ada syakir wa hadza kafir. Barakallahu fikum. Ketika orang itu mendapatkan sebuah musibah, cobaan hidup, kemudian dia bersabar, betul-betul sabar dalam menghadapi musibah yang ada. Bukti dia sabar, yang pertama dia meyakini ini semuanya biqadarillah. Yakin Allah yang mentakdirkannya. Yang kedua, dia akan mengucapkan dengan lantang istirja, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan bisa mengucapkan itu. Dan dia akan dengan fisiknya akan taqarrub, mendekat kepada Allah Azza wa Jal dengan mengerjakan sholat. Ada musibah, istirja, berdoa, sholat dua rakaat. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah dalam menghadapi musibah yang menimpa kamu dengan sabar dan dengan sholat. Dengan sholat. Dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, bila menghadapi sebuah cobaan hidup, berita duka atau semisalnya, sholat, beliau mengerjakan di para sholat dua rakaat minimal. Dari hatinya sabar, yakin, siyakin yakinnya ini syai'un qaddarahullah, takdirnya Allah azza wajalla. Lesanya sabar. Dia bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa dia, Allahumma juni fi musibati wa akhrijni khairan minha. Fisiknya sabar. Dia bisa mengerjakan salat dua rakaat ketika ada musibah menimpa dia. Tidak ada umpatan-umpatan, tidak ada caci maki, tidak ada teriakan histeris, tidak ada ucapan-ucapan yang melanggar syar'i. Enggak ada tindakan fisik yang melanggar syariat, enggak ada pukul-pukul pipi, jabat-jabat rambut, merobek-robek baju, tak ada dia histeris atau depresi, enggak ada itu. Sabir muhtasib. Dikarenakan dia sabar dan dia muhtasib, hanya mengharapkan pahala dari Allah semata. Ini kebahagiaan bagi dia. Ketika ada musibah menimpa dia, ada rintangan yang menimpa dia, cobaan yang menimpa dia, dan dia sabar, itu rohatul qalb. Hatinya itu akan tenang, akan damai, akan khusyuk. Tenang dia dengan ikhwan. Tidak ada guna gulana, tidak ada keluh kesah, tidak ada depresi, tidak ada shock. Dia ngerti, syai'un qaddarahullah. Allah yang mentakdirkan demikian. Kembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Lafadnya dia, lesan dia istirja. Terus mengucapkan kata-kata yang Allah ridhai. Tindakan dia tunduk kepada Allah Azza Wajalla. Itu yang namanya bahagia. Dikasih cobaan hidup, sabar. Dikasih kenikmatan hidup, syukur. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda terkait dengan sabar ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam petikan riwayatnya, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Yang artinya tidaklah seseorang itu diberi sebuah pemberian anugerah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran dia. Lebih baik, lebih luas. Barakallahu fiik. Tenang. Di dompetnya paling ada fulus ya Allah 50.000. Tenang dia, makan ya bisa makan. Minum ya bisa minum. Besok gampang, besok lagi urusannya, golek mana. Kan gitu ya. Enggak bingung dia. Enggak ada guna-gunanya dia. Enggak mikir atur bagian 50.000. Karena saya ketahui ini, ada apa ini, makan apa ini. Gelisah dia. Tidak. Santai dia. Ada sabir. Khairullah. Sementara orang yang tidak punya iman, tidak punya takwa, ditimpa musibah, tidak punya kesabaran, berganti menjadi jazak. Namanya jazik. Yang berkeluh kesah, semakin menderita. Semakin menderita. Diuji pada harta bendanya, diuji pada anak keluarganya, diuji pada kesehatannya, diuji pada yang lain-lainnya. Enggak sabar, jazik, keluh kesah, depresi, shock. Enggak tambah baik. Tambah menderita, tambah sengsara. Musibahnya terjadi, enggak terangkat dari dia. Tambah lagi dia semakin menderita dengan sikap yang enggak sabar tadi. Semakin kacau dia. Terlalu banyak orang yang bunuh diri karena stres dengan musibah yang ada. Ya Bandak. Cobaannya enggak begitu besar. Kecil. Ya Allah dibully sama temannya. Bunuh diri di rel kereta api. Apalagi orang awam sudah diuji dengan perkara dosa lagi. Bunuh diri lagi. Ya Allah putus dari pacare, bunuh diri. Ya apa enggak? Sudah perkara yang dosa, perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, diuji dengan perkara yang remeh, bunuh diri. Enggak punya kesabaran. Apakah dia bahagia? Lah. Enggak ada dia punya bahagia. Hartanya banyak, hartanya melimpah. Dikasih ujian, musibah dikit aja. Enggak punya sabar. Semua harta enggak ada gunanya. Semua uang enggak ada gunanya. Semua yang dia miliki tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Menunjukkan yang namanya bahagia bukan di materi. Bukan tangannya itu. Di hati. Rahatul qalbi tumaknina. Itu namanya sa'adah. Dan ini berkelanjutan. Jangan dikira cuma di dunia saja. Karena itu syukur nikmat, sabar dan musibah. Itu pahala besar. Nanti di alam barzah, besar pahala kamu. Terus sampai dari kiamat di surganya Allah Azza Wajalla. Syukur dan sabar. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh sangat menakjubkan, kata Rasul. Sungguh sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin itu, urusan mukmin itu. Semua urusan dia baik bagi dia, dan itu tidak akan tercapai bagi siapapun kecuali bagi yang mukmin saja. Yaitu ketika dia ditimpa kelapangan hidup, mendapatkan kelapangan hidup, syakara, syukur dia. Fakana khairullah, itu baik bagi dia. Ditimpa kehidupan yang sempit, kehidupan yang sulit, sabar dia. Fakana khairullah, itu baik bagi dia. dikatakan khairun, baik lahu, barokah bagi dia. Barakallahu. Syukur nikmat, baik barokah bagi dia. Sabar, baik berkah bagi dirinya. Dalam semua keadaan, baik bagi dirinya. Mau dikasih apa? Nikmat, baik bagi dirinya. Mau dikasih apa? Ujian, baik bagi dirinya. Dia punya syukur, dia punya sabar. Ada mukmin. Ingat, hanya untuk yang mukmin. Ini kuncinya. Iman, bertakwa, fondasinya syukur nikmat, sabar. Tinggal satu. Apa ini? Istighfar. Kenapa disebutkan istighfar, ikhwan? Dikarenakan sekali lagi, kita itu manusia biasa. Pasti berdosa, banyak kemungkaran-kemungkarannya, banyak khilafnya, banyak lalainya, dan segala macamnya, sadar atau tidak sadar, kita manusia biasa. Pasti salah. Barakallahu fikum. Dosa kita ini, tidak akan saya bawakan insya Allah, dosa kita ini, jangan sampai dianggap remeh, dosa kita ini yang bakal menghancurkan semua kebahagiaan tadi. Itu artinya ada warning, gitu loh. Kamu ini manusia biasa, banyak salahnya, banyak dosanya. Dosanya kamu itu bisa menghancurkan semua yang kamu raih dari semua kebahagiaan yang ada. Maka itu semuanya ditutupi dengan at-taubah wal istighfar. Perbanyak taubat, perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal dari semua dosa-dosa kita yang kita rasakan, yang kita akui, yang kita tahu, yang kita tidak. Banyak istighfar. Di satu sisi menghapuskan dosa. Di sisi yang lain membawa keberkahan hidup. Membawa kebaikan hidup. Semakin bahagia kamu dengan istighfar. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, hendaklah kamu istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, Allah Tuhan yang Maha mengampuni dosa. Disebutkan di ayat yang setelahnya lagi dahsyatnya istighfar. Yursilis sama'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dikasih 5 poin. Ini semua terkait dengan dunia kalian. Sudah diampuni dosa, dosa kamu diampuni oleh Allah Azza wa Jal dengan tobat yang nasuha, tobat yang benar. Tayyib, dikasih 5 poin. Yursilis sama'a 'alaikum midrara, Allah akan curahkan air kepada kalian dengan melimpah ruah. Jangan remehkan yang namanya nikmatul ma. Nikmat yang namanya air, dikasih hujan. Dan hujan tadi itu hujan yang bermanfaat, bukan hujan yang sembarangan. Jangan mengatakan, "Ustaz, air geopo banyu." Loh, kok geopo banyu? Ketika antum dicabut yang namanya air, bisa mutan tuh. Ya benar. Antum dikasih kemarau yang berkepanjangan. Tidak ada air. Bor asat, sumur asat, sungai kering. Mau kemana antum? Mau kemana antum? Bingung. Kampung ada PDAM, itu ngebor berdoai, lalu kering itu. Wah, kelimpungan, antum mau minum tidak bisa, mau mandi tidak bisa, mau masak tidak bisa, harta kamu akan hancur, sawah kamu dan segala macamnya hancur binasa, kan? Enggak ada air sama sekali. Jangan kamu remehkan. Dikasih air yang berlimpah dan bermanfaat, dan Allah akan bantu kalian dengan harta benda. Dengan anak-anak, Allah akan jadikan untuk kalian kebun-kebun, sawah-sawah yang indah, dan irigasi-irigasi yang lancar, sungai-sungai yang lancar, air hujan lancar, hartanya lancar, anaknya yo lancar, Anak termasuk rezeki ya kan. Ini ayat termasuk hujah, banyak anak banyak rezeki. Air hujan lancar, hartanya lancar, anaknya ya lancar. Tanaman-tanaman, sawah-sawah, kebun-kebun, ladang-ladang, irigasi, sungai-sungai. Indah dunia ini. Barokah itu. Dengan apa ini? Istighfar. Istighfar. Enggak semata-mata dosa kita dihapuskan. Ini terkait dengan kita nih dosa ini. Supaya jangan sampai menghancurkan nikmat. Kita istighfar. Ternyata dikasih lebih oleh Allah Azza wa Jalla. Diampuni dosa-dosa kita. Dan dunia kita dibikin semakin makmur, semakin membahagiakan, semakin berkah. Itu namanya berkesinambungan. Dan hakikinya nyata, real, bukan semu. Barakallahu fikum. Syukur nikmat, sabar ketika musibah, taubat dan istighfar ketika dosa, ketika berbuat dosa. Inilah yang namanya hakikatus sa'adah, bahagia yang hakiki, daimah mustamirrah. Lanjut terus berkesinambungan, akan kita bawa pahalanya sampai ke alam barzakh dan kunci meraih jannahnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini mukadimah. Tema kita bukan ini sebenarnya. Tema kita adalah apa kemarin? Tema kita adalah kebahagiaan yang hilang. Barakallahu fikum. Ini juga demikian. Dalam pandangan Islam, barakallahu fikum, bahagia yang hilang itu merupakan kebinasaan. Jangan dipandang semata-mata hilang harta, atau hilang sebuah nyawa, atau hilang sebuah kesempatan. Enggak hanya itu. Itulah pembahasan mereka bahagia semu tadi. Yang dalam pandangan Islam, ini yang lebih membahayakan. Yang kita rasakan selama ini dengan syukur nikmat, dengan sabar, dengan istighfar, ini yang hilang. Itu kebinasaan. Bukan semata-mata hilang materi. Betul-betul hilang sebuah tumakninah, sebuah ketenteraman, kedamaian hati, kedamaian hidup. Dan ini kalau dibiarkan berkesinambungan sampai nanti di alam barzakh dan di yaumul qiyamah. Ancamannya berat. Ancamannya berat. Bukan lagi nikmat kubur yang dirasakan, azab kubur. Bukan lagi jannah yang diharapkan, an-nar. Yang namanya sa'adah hakikiyah itu hilang. Yang pertama, dengan dosa. Dengan dosa. Dengan kemungkaran yang dilakukan oleh seorang hamba. Dengan dosa, dosa yang dikerjakan oleh seorang hamba. Dosa. Entah itu kesyirikan, kekufuran yang paling parah. Atau kebid'ahan, ini di bawahnya lagi. Dosa besar, di bawahnya lagi. Dosa kecil, di bawahnya lagi. Semuanya, membinasakan. Barakallahu fikum. Bahkan bisa mendatangkan hukuman Allah Azza wa Jal pada seseorang, atau bahkan pada satu kaum. Anda perhatikan kisah-kisah umat sebelum kita itu. Dari kalangan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kekufuran mereka, dengan syiriknya mereka, binasa. Bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum sebelum kita dengan dosa yang mereka kerjakan? Yang ini terkait dengan homoseksual, LGBT, kaum Lut. Ini berkaitan dengan mengurangi timbangan kaum Syuaib. Yang terkait dengan yang lainnya, dosa, membinasakan, menghancurkan. Dapatkan bahagia. Itu kenapa disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan ijtanibu as-sab'al mubiqat. Dikatakan sebagai mubiqat muhlikat. Tinggalkan 7 dosa yang membinasakan. Yang ditambahkan pada kata-kata al-mubiqat al-muhlikat. Dosa membinasakan, dosa menghancurkan. bahagia, hancur. Semua akan hancur. Yang muncul bukan nikmat, tapi nikmah. Hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Allah Al-Musta'an. Difahami insyaAllah ya. Kalau ini terjadi, na'udzubillah min dzalik, yang muncul penderitaan. Ketika di atas sebuah dosa dan maksiat, dikasih kenikmatan, tambah parah, tambah lalai, tambah congkak, tambah angkuh, itu namanya dihukum dengan ijtiraj. Dibiarkan dengan nikmat, semakin tambah nikmatnya, tambah banyak dosanya, terus sampai berpuncak kelalaian dia nanti, akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hukumannya menyakitkan, hukumannya membinasakan. Itu namanya ijtiraj. Hati-hati. Wallahul musta'an. Ketika diuji dengan musibah, dia akan depresi dan segala macam. Dosa. Yang kedua yang membinasakan, yang menghilangkan kebahagiaan adalah al-hirs. Al-hirs ala dunia wa syaraf. Hati-hati. Yang kedua, ambisi meraih tahta dan harta. Ingat, ambisi. Hirs. Yang namanya ambisi itu ada unsur satu, tanafus. Berlomba-lomba bersaing tidak sehat. Yang kedua ada unsur menerjang semuanya. Yang haram, yang halal. Enggak terikat dengan bimbingan syariat. Yang penting mendapatkan harta, tahta yang diinginkan, semua dihalalkan. Ada hirs. Ini membinasakan. Membinasakan agama kita, membinasakan duniawiah kita. Hancur yang namanya sebuah kebahagiaan. Rasul mengatakan dalam sabdanya, menggambarkan betapa hancurnya agama itu dengan ambisi dunia, ambisi harta, tahta. Beliau mengatakan dalam sabdanya, dari hadis Ka'ab bin Malik, dari Imam Ahmad dan juga yang lain, disesuaikan sama Syekh Muhammad bin Hadi, kata Rasulullah SAW, menggambarkan, ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin fi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wa syarafi lidini. Yang artinya tidaklah ada dua ekor serigala lapar. Dua ekor serigala lapar. Dilepaskan di sekawanan domba-domba. Itu lebih merusak. Dibandingkan dengan ambisi seseorang untuk meraih harta dan kemuliaan yang menghancurkan agamanya. Mufsid, merusak, menghancurkan. Hirs, ambisius dunia, harta atau tahta, membinasakan agama. Lebih membinasakan, lebih menghancurkan dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar di tengah-tengah domba-domba tadi. Ini serigala paling suka dengan daging domba. Lapar lagi, dua ekor lagi. Kondisi yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan akan nampak di depan mata kita ketika dua ekor serigala lapar dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tadi. Pembantaian yang mengerikan ya. Hancur semuanya. Ambisi seseorang meraih harta dan tahta ini lebih menghancurkan, lebih membinasakan agamanya dia daripada itu. Hirs. Ini nanti ujungnya juga sama. Al-ma'asi wa dzunub. Mas dan perkara dosa dan perkara yang mungkar barakallahu fikum. Terkait dengan tanafus juga demikian. Rasul mengatakan dalam sabdanya terkait dengan masalah dunia ini, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan kamu berbahagia, memiliki planning yang membahagiakan kamu terkait dengan dunia ini. Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum. Sungguh demi Allah, bukan fakir yang saya khawatirkan menimpa kalian, tapi yang saya khawatirkan dunia akan dilimpahkan kepada kamu sebagaimana masa sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka menanti akan tanafus, berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkan banyak harta dengan cara yang tidak sehat. Kita tanafus. Kalau fastabiqul khairat, bagus, caranya baik. Kalau tanafus, tidak sehat. Allah harus mengatakan fatuhlikakum kama ahlakatkum. Maka dunia ini tatkala kamu berlomba meraihnya dengan cara tanafus tidak sehat, akan membinasakan kalian sebagai membinasakan umat-umat sebelum kalian. Muhlika, muhlika. Allahul musta'an. Jadi ini yang akan membawa kita pada kerugian. Harta benda kita, tahta kita, dunia kita, anak kita, membuat kita lalai dari Allah Azza wa Jal. Bikin rugi. Merugikan ikhwan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Rugi dia. Dilalaikan oleh hartanya, oleh anaknya dari zikir kepada Allah. Dia rugi. Dan ini bahagia yang hilang ini enggak semata-mata materi yang hilang. Tetapi yang hilang adalah ketentraman dalam hati, tumakninah dalam jiwa, dan membahayakan. Bisa masuk pada jurang kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan atau dosa besar atau yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga ini yang diwaspadai. Harta berkurang biasa. Itu manusiawi, kodrat ilahi di dunia ini. Ada yang naik, ada yang turun. Nyawa hilang, itu sudah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ada yang hidup, lahir, ada yang mati. Usaha tidak jalan, itu ujian biasa. Itu sebabnya biasa. Hilangnya itu tidak seberapa. Tapi kalau sudah terkait dengan ketentraman hati yang hilang, syukur nikmat yang hilang, kesabaran yang hilang, istighfar yang hilang, keimanan yang hilang, ketakwaan yang hilang, ini yang namanya musibah terbesar, yang namanya penderitaan yang paling besar. Bukan lagi bahagia menderita selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ya khonamtina azakumullah, ini yang penting untuk kita fokuskan dalam kehidupan kita. Bukan terkait dengan harta, tahta atau anak. Tapi bagaimana itu semua menjadi membahagiakan kita. Latih syukur kita atas nikmat, latih sabar kita atas musibah, terus taubat istighfar kepada Allah Azza wa Jal, asah keimanan, asah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal, insyaallah ta'ala akan meraih sa'adah hakikiyah di dunia wa fil akhirah. Tak akan hilang, akan langgeng barokah dari Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita memiliki kunci utamanya, keimanan. Jangan sampai hilang keimanan. Tinggal kita asah ketakwaan. Lalu kemudian kita lanjutkan dengan 3 poin di atas. Barakallahu fikum. Dan tidak lupa, seorang mukmin akan selalu berdoa, selalu berdoa. Semoga diberi taufik, hidayah oleh Allah Azza wa Jal, sehingga dengan taufiknya bisa kokoh keimanannya, bisa kokoh ketakwaannya. Dengan taufiknya semata bisa syukur nikmat, sabar musibah, dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan tetap langsung doa langsung kepada Allah, memohon as-sa'adah al-haqiqiyah, sa'adah di dunia wa sa'adatun fil akhirah. Semoga manfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan kepada kita sa'adah, menjaganya, melanggengkannya, dan tidak menghilangkannya. Barakallahu fikum. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kita perlindungan dari segala sesuatu yang bisa menghilangkan kebahagiaan kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. بارك الله فيكم.